Rahimani wa rahimakumullah. Telah kita dengar pesan dan nasihat yang sangat berharga telah disampaikan oleh Akhwanul Ustaz Abu Umar Ahmad Rifai hafizahullah ta'ala, akan betapa besarnya dan mulianya kehormatan seorang muslim yang harus dijaga dan dipelihara sebab keutuhan ukhuwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan prinsip yang tidak boleh diabaikan dan tidak boleh diremehkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keistimewaan dan memiliki ciri khas besarnya perhatian mereka dengan ukhuwah. Jangan salah memandang dan mengira bahwa bukan cirinya Ahlus Sunnah kegemaran dengan perpecahan dan pertikaian. Ahlus Sunnah mencintai persaudaraan. Ahlus Sunnah mencintai kedamaian. Ahlus Sunnah sebab sunnah dan dakwah yang sekarang kita emban ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard." Camkan baik ayat ini. Sesungguhnya kata Allah, Allah telah tangguhkan kepada langit dan bumi, bahkan gunung-gunung yang tinggi menjulang, semuanya enggan. Fa'abayna ayyahmillaha, karena fa'abayna ayyahmillaha wa ashfaqna minha, semuanya merasa keberatan. Wahmalah insan, tapi justru kita manusia yang lemah, manusia harus karena besarnya maka dari itu betapa butuhnya kita itu dengan saudara. Jangan merasa cukup kita mengemban sunnah ini dengan kemampuan yang kita, merasa cukup. Kita masih butuh bantuan dari saudara kita. Kita masih butuh kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut. Allah pilih kita dari umat manusia, bahkan dari karena hal inilah kita betul-betul sangat membutuhkan ta'awun, kerjasama dan kebersamaan Ahlus Sunnah. Doa untuk bersama-sama memikul tanggung jawab yang sangat agung dan mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penuh kekurangan dan kelemahan, yang tidak mungkin dia itu akan berjalan menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala ini sendirian. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Bahwa jalan itu loh. Ikuti jalan tersebut. Meskipun banyaknya rintangan, hambatan kita hadapi di tengah-tengah kita menjalankan atau menempuh jalan tersebut, mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan keberadaan saudara-saudara kita yang senantiasa mendukung dan selalu menyokong dan menjadi bahu kita, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada tujuan. Di tengah-tengah rintangan dan di tengah-tengah banyaknya hamba ini, butuhnya kita dengan saudara, rekan dan teman kita yang bisa mempertahankan dan menyabar. Akhir kita membekali para rasul sebelum kita. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti yang Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi penjahat terbesar di masa. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ahli waj'alni wazir min ahli. Harun akhi, selain dia dan permudahlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan ikatan dari lisanku, yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Tapi bersamaan itu beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicarikan wazir, teman, rekan yang bisa menyabar. Wa nadhkuraka katsiran. Tujuannya agar kami senantiasa bertasbih kepada engkau dan mengingatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain mengkabulkan doa Nabiullah Musa alaihi salam, sana syuddu kami akan ikut sertakan saudaramu itu menemanimu menghadapi Firaun. Karena besarnya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita terbawa kepentingan siapapun, kepentingan pribadi ataupun kepentingan sebab manusia, kehidupan manusia itu tidak lepas dari dua kepentingan. Setiap orang hidup pasti ada yang dia pentingkan. Dan kepentingan tersebut tidak lepas dari dua hal. Telah Allah taala dalam sunannya. Qala rahimallahu haddatsana Muhammad bin Bashar. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان قال سمعت عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من عند مروان بنصف النهار بركته أبان بن عثمان بن عفان بوا زيد بن ثابت suatu saat pernah keluar di pertengahan siang dari kediaman Marwan, salah seorang penguasa dari kedaulatan Bani Umayyah. Fakulna lam yab'ath hadhi sa'alah, hadhi sa'il asya sa'alah. Para sahabat atau rekan-rekannya memandang bahwa beliau tidaklah diutus menemui Marwan kecuali ada kepentingan, ada keperluan yang hendak dia tanyakan. Fasa'allah, sehingga kami pun tanyakan kepada beliau, ada gerangan apa di siang hari Marwan memanggilmu? Qala sa'alana an asya'a sami'naha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepadaku tentang beberapa hal yang pernah kami dengar dari Rasulullah sallam. Hadis dari Rasulullah sallam. Tsumma qala sami'tu Rasulullah sallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi syamlah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam yati minad dunya illa ma kutibalah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang kepentingan dalam hidupnya itu hanya karena dunia, semua wa lam yati minad dunya illa ma kutibalah, sementara dunia itu tidak akan menghampirinya, tidak akan dia telah catat dan telah Allah SWT gariskan dalam takdir, catatan takdir. Itulah akibat buruk dari mereka-mereka yang lebih mementingkan dunianya, yang senantiasa mengedepankan atau kepentingan golongannya atau kelompoknya atau hartanya atau anaknya atau istrinya. Iya, hati-hati kalian dari kepentingan-kepentingan. Koreksi diri kita masing-masing, kepentingan siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh ridhonya manusia. Kita butuhnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadikan keridhaan manusia pada diri kita. Itu yang urusannya mudah ringan. Tidak ada yang berat, tidak ada yang menjadi beban. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Akan Allah berikan rasa kepuasan dan kekayaan, rasa cukup dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walau kondisi yang minim sekalipun, cukup dia merasa puas. Wa atatud dunya wa hiya raghimah. Sementara dunia itu akan menghampirinya, mendatanginya. Maka dari hadis inilah hendaknya setiap diri kita mengoreksi dan introspeksi dan menimbang diri kita selama ini di atas kepentingan apa ada dalam hadis ini. Itulah yang hendak kita sampaikan kepada saudara-saudara kita ahlu sunnah sebagai bahan koreksi kita semua, untuk sama-sama itu mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala ini dan membenahi diri kita dan lebih memperhatikan kepentingan akhirat kita. Kepentingan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan yang kita butuhkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat kelak. Tidak seberapa dengan keuntungan duniawi. Baik itu anak, istri, harta, kekayaan, ketenaran atau popularitas atau yang lainnya dari kepentingan-kepentingan duniawi. Iya, hati-hati dari kepentingan duniawi, karena hal itu tidak akan membuahkan kecuali hidup kita dalam keadaan semrawut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri kita semua, dan sebagaimana nasihat dari Asy-Syaikh dan juga Al-Asatidz hafizahumullah jami'an, untuk senantiasa kita menjaga ukhuwah kita sesama ahlu sunnah, baik duat, talabatul ilm, ataupun baik hatta awam nas. Butuhnya kita merekakan persaudaraan kita dengan tazawur, saling kunjung mengunjungi. Mudah-mudahan dengan tazawur kita hidupkan sunnah ini, sunnah tazawur, yang merupakan sarana dan sebab utama matinya sunnah tazawur, kurangnya perhatian kita dengan hal ini. Wallah, kita saksikan betapa kuatnya kepentingan-kepentingan duniawi. Ada kepentingan yang lebih besar, yaitu amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengemban amanah yang besar, dakwah, sunnah, ilmu, yang lebih utama daripada kepentingan-kepentingan kita masing-masing, yang harus kita jaga dan yang harus kita pelihara semuanya, yaitu kebersamaan kita, ukhuwah, di tengah-tengah upaya syaitan baik di kalangan jin dan manusia ingin merusak. Saya yakin semuanya hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qad aisan ya'buduhu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrish." Tahrish, berusaha untuk merusak, mengkacau persaudaraan kaum muslimin dan memecah belah kaum muslimin dari segala arah dan dengan berbagai cara. Hati-hati dari tipu muslihat setan. Memang setan itu tidak nampak, tapi kenyataannya itu pengaruhnya lebih nyata daripada sesuatu yang nampak. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun mubin." Setan itu musuh yang nyata. Bukan nampak, tapi nyata pengaruhnya. Dengan ucapan-ucapan kita. Karena setan selalu mengintai diri kita dan mencari celah dari ucapan-ucapan tersebut, walau satu kalimat yang terkadang kita tidak terasa, tidak peduli berbicara seperti itu, tidak pedulikan apa akibatnya. Setan yang aktif akan bergerak menyebarkan kalimat tersebut dan menumbuhkan benih-benih kebencian dan permusuhan dari satu kalimat tersebut. Inna syaitana lakum aduwwu mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nyata pengaruhnya. Nyata. Betul-betul nyata. Walaupun tidak nampak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan semua ini bisa bermanfaat bagi diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.